الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، kita kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada seluruh hambanya, baik berupa kesehatan jasmani maupun rohani, kekuatan lahir maupun batin. Terlebih lagi kita masih diberikan kesempatan waktu untuk bisa bertemu, untuk bisa bermajelis di tempat ini yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk talabul ilmi. Begitu pula kita ucapkan banyak-banyak terima kasih wa jazahumullahu khaira kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga bisa hadir, terlebih lagi kepada Al-Ustaz Abu Muhammad Ustaz Idral hafizahullahu ta'ala wara'ah wasaddadahu fil khairi khuta. Kemudian ikhwani hafizakumullah, sebagaimana tema yang sudah tersebar, sengaja kita ambil topik mengenai hukum-hukum puasa karena sesaat lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan berkah, sehingga seorang muslim wajib untuk mengetahui apa-apa yang terdapat di dalam bulan tersebut, terlebih lagi mengenai salah satu rukun Islam berupa puasa. Untuk memudahkan kita untuk memahami faedah, kita akan buat beberapa poin. Di antaranya poin yang pertama, apa sih definisi puasa? Apa arti dari puasa? Puasa memiliki dua arti. Yang pertama, dari sisi etimologi bahasa Arab, dan yang kedua dari istilah syar'i. Dari etimologi bahasa, yang dimaksud dengan saum adalah al-imsak, menahan diri. Ini arti puasa, saum. Menahan diri dari apa? Umum sifatnya. Menahan diri dari lapar, enggak mau minum, menahan diri untuk tidak bekerja, tidak berprofesi, menahan diri untuk tidak keluar dari rumahnya. Ini secara bahasa. Dan lafaz bahasa ini masih dipergunakan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam surat Maryam, mengkisahkan perkataannya Maryam, inni nadhartu lirrahman, apa? Sawma. Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah subhanahu wa ta'ala sawma, untuk menahan diri. Gunakan lafaz saum. Menahan diri dari apa? Falan ukallima liyawma insiya. Aku tidak akan mengajak bicara kepada manusia siapapun. Di sini Maryam menggunakan lafaz saum. Dia menahan diri untuk tidak berbicara, tidak mengeluarkan kata-kata maupun kalimat, tapi secara bahasa. Sisi yang kedua dari istilah syar'i yang dimaksud dengan puasa, al-imsak anil akli wasyurbi wasairil muftirat, menahan diri dari makanan, menahan diri dari minuman, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasanya. Mulai kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sebagian para ulama mencukupkan sampai di sini saja definisi tersebut. Apa itu puasa? Menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasanya. Mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan definisi yang kita sebutkan masih dianggap kurang. Tidak lengkap. Definisi yang kurang komplit. Sehingga sebagian para ulama menambahkan beberapa kata. Di antaranya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Kata beliau ada tambahan ta'abbudan lillah wa taqarruban ilaihi. Dia kerjakan itu semua dengan niat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mendekatkan diri kepadanya. Dan ini amat sangat penting, ikhwani afidhakumullah. Dengan niat untuk beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Berarti, dari tambahan kata ini, apabila ada orang yang tidak makan dan tidak minum, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ditanya kenapa? Karena saya punya program diet. Dia sengaja gak makan, gak minum untuk menurunkan berat badannya. Agar terlihat lebih ramping. Agar terlihat lebih bagus. Apakah ini dikatakan puasa? Jawabannya apa? Gak dikatakan puasa. Begitu pula apabila ada orang gak makan, gak minum, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kenapa? Karena memang dokter mensyaratkan saya sebelum masuk ke laboratorium harus puasa. Maksudnya puasa di sini gak makan, gak minum. Dan dia pasang waktunya mulai subuh sampai maghrib. Setelah maghrib dia tes ke laboratorium, baru setelah itu makan. Apakah dikatakan puasa? Jawabannya apa? Gak dikatakan puasa. Atau orang dalam keadaan musafir, dia di atas bis. Subhanallah, dia enggak bawa perbekalan. Dia jalan sebelum subuh. Disuruh turun, supirnya enggak mau. Dia sampai di tujuan setelah maghrib. Dia menahan lapar dan dahaga. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Apakah dikatakan ini puasa? Jawabannya tidak. Oleh sebab itu, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dan para ulama mereka menambahkan lafaz ta'abbudan lillah. Dia menegakkan itu semuanya niatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ikhwani afidhakumullah, apa sih keutamaan berpuasa? Apa fadilahnya? Keutamaan berpuasa amat sangat banyak sekali. Kita cukupkan dengan 8 manfaat dan keutamaan. Banyak. Kita cukupkan dengan 8 karena sempitnya waktu. Yang pertama, bahwasanya puasa ini merupakan perisai. Merupakan tameng. Perisai dari apa? Tameng dari apa? Antara kita dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Puasa merupakan perisai antara seorang hamba dengan nafsu syahwatnya. Manusia punya nafsu syahwat. Punya gairah. Terkadang sebagian di antara mereka memiliki libido yang tinggi. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasalam selalu mengisyaratkan bagi orang yang belum menikah, dia takut akan fitnah karena manusia punya nafsu syahwat. Apalagi bagi para pemuda, dianjurkan untuk apa? Berpuasa. Karena ini perisai. Menjaga diri kita. Merupakan tameng antara seorang hamba dengan maksiat dan hal-hal yang sifatnya munkar. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud. Hadis yang semuanya antum sudah pernah menghafalnya. Ya ma'syar al-syabab, man istata'a minkumul ba'a, falyatazawwaj. Wahai para pemuda, apabila di antara kalian mampu, mampu di sini fisik, dia sanggup, dan mampu dari sisi materi. Wahai para pemuda, barang siapa yang di antara kalian mampu, hendaknya menikah. Ini obat. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena dengan menikah akan menundukkan pandangan dan menjaga kepada kemaluan kita. Kehormatannya terjaga. Fa man lam yastati' fa 'alayhi bisawm. Yang enggak mampu untuk menikah, menjadikan seorang wanita halal bagi dia, enggak mampu, enggak bisa, baik dari fisik maupun materi enggak punya, Nabi SAW memberikan solusi. Fa'alaihi bisawm, hendaknya dia berpuasa. Ini solusi. Fa'innahu lahu wija', karena puasa ini merupakan obat yang mujarab untuk menekan syahwatnya manusia. Ini manfaat yang pertama. Bahwasanya puasa adalah perisai antara seorang muslim dengan syahwatnya dan antara seorang muslim dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan haram. Kemudian faedah puasa yang kedua merupakan sebab selamatnya seorang hamba dari api neraka. merupakan sebab selamatnya seorang hamba dari api neraka. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah." Tidak ada seorang pemuda, tidak ada seorang hamba dia berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak riya, tidak ingin dipandang manusia, tidak ingin dianggap dia sebagai ahli ibadah. Dia mengerjakan itu mengharap pahala di sisi Allah. Illa ba'adallahu an wajhihi minan nari sab'ina kharifa. Tidak ada seorang hamba berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 musim. Di sini disebutkan wajah, wal khusus yuradu bihil umum. Maksud dari wajah di sini ya seluruh badan. Disebut wajah karena wajah yang paling peka. Kalau kita mendapatkan serangan, yang pertama kita lindungi wajah kita. Maksud dari wajah di sini seluruh badan. Khusus, tapi maksudnya umum, seluruh badan manusia. Barang siapa yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan dijauhkan wajahnya dari api neraka sebanyak 70 musim. Kata para ulama, ay sab'ina sanah. Maksud daripada 70 musim di sini 70 tahun. Zaman dahulu enggak ada sentimeter. Zaman dulu enggak ada meter. Zaman dulu enggak ada kilo. Kalau mereka menyebutkan jarak dengan ukuran waktu. Satu minggu. Satu Jumat. Satu pekan maksudnya. Satu hari. Satu bulan. Di sini 70 tahun. Anggap antum berjalan 24 jam. Mulai solo. Selama 70 tahun. Kira-kira sampai mana? Masya Allah. Ya seperti itu akan dijauhkan wajah seorang hamba dari api neraka. Disebabkan apa? Ibadah puasa. Akan tetapi banyak kaum muslimin yang tidak mengetahui keutamaan ini. Bahkan dalam riwayat At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, ja'ala bainahu wa bainan nari khandaqan. Dijadikan antara dia dengan api neraka parit. Dijadikan antara dia dengan api neraka khandaq. Bukan sembarang selokan. Bukan sembarang galian. Parit kama baina samai wal ard. Yang mana jauhnya, lebarnya, luasnya parit tersebut. Bagaimana langit dan bumi. Masya Allah. Dengan apa? Puasa. Ini yang kedua. Sebab dijauhkannya seorang hamba dari api neraka. Kalau sudah dijauhkan dari api neraka, fadilah yang ketiga, dimudahkan bagi dia masuk ke dalam surga. Ini keutamaan yang ketiga. Dimudahkan bagi dia masuk ke dalam surga. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani. Abu Umamah pernah mendatangi Nabi alaihi salatu wasalam untuk meminta fatwa. Bertanya kepada beliau. Tiba di hadapan Nabi alaihi salatu wasalam, kata Abu Umamah, ya Rasulullah, dullani bi'amalin adkhul bihil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan, apabila aku kerjakan, memudahkan bagiku untuk masuk ke dalam surga. Wahai Rasulullah, kasih aku satu amalan, ketika aku mengamalkan perbuatan tersebut, mudah bagiku masuk ke dalam surga. Mendengar ucapan ini, Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, alaika bisawm. Hendaknya engkau berpuasa. Fa innahu la mithlalah. Karena puasa ini tidak ada tandingannya. Tanya amalan memasukkan dirinya ke dalam surga. Ini para sahabat ketika bertanya, selalu mengedepankan perkara-perkara yang penting untuk keselamatan akhirat mereka, bukan perkara dunia. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang memudahkan aku masuk ke dalam surga. Apa jawaban Nabi alaihissalatu wassalam? Ibadah ini. Hendaknya engkau berpuasa. Fa innahu la mithlalahu. Karena itu enggak ada tandingannya. Maka yang ketiga, memudahkan bagi seorang hamba masuk ke dalam surga. Kemudian keutamaan yang keempat, kelima, dan keenam, tiga fadilah yang dikumpulkan dalam satu hadis. Yang keempat, kelima, dan keenam, tiga fadilah yang dikumpulkan dalam satu hadis. Mendapatkan ganjaran yang besar. Berarti nomor berapa ini? Nomor empat. Kemudian orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan, lima. Kemudian puasa merupakan amalan yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga keutamaan dalam satu hadis. Mendapatkan pahala yang besar. Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan, dua kemenangan. Kemudian amalan yang dicintai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Berarti hadis apa? Hadis qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu amal ibni Adam yudha'af. Semua amalannya anak Adam manusia dilipat gandakan pahalanya. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Dan satu kebaikan digandakan menuju 10 kali lipat. Kullu amali ibni Adam yudha'af. Setiap amalannya anak Adam digandakan oleh Allah pahalanya. Wal hasanatu bi asyri amsalha, satu kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala akan beri menjadi 10 kali lipat, bahkan ila sab'i mi'a dhi'fin, bahkan hingga menuju 700 kali. Masya Allah, amalan yang besar ganjaran, satu kebaikan dilipat menjadi 10. Dari 10 dilipat menjadi 700. Kemudian Allah berfirman, illa saum. Kecuali puasa. Maksudnya apa? Di atas itu. Satu amalan menjadi 700. Kecuali puasa. Kecuali puasa maksudnya di atas itu. Fa innahu li wa ana ajzibi. Karena puasa ini untukku. Apa maksud puasa ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau ada orang pakai songkok lewat di depan rumah kita, pakai baju koko, pakai sarung, atau pakai baju yang sifatnya islami. Di bulan Ramadan, dia berjalan. Tahunya kita dia apa? Berpuasa. Mana tahu antum kalau di dalam kamarnya dia makan dan minum. Enggak ada yang tahu kecuali siapa? Enggak ada yang tahu kecuali Rabbul Alamin. Illa saum, kecuali puasa, fa innahu li, karena puasa ini untukku, Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Wa ana ajzi bi, dan aku yang akan langsung memberikan pahala kepadanya. Yada' ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Aku berikan pahala langsung kepadanya karena hamba tersebut meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat manusia enggak ada yang tahu. Dia tinggalkan makanan, minuman, syahwat hanya takut kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala lipatkan pahalanya. Walisaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Ini keutamaan yang keberapa tadi? Yang kelima atau yang kedua di hadis ini. Orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrihi, dia bahagia ketika dia berbuka, senang sama istrinya, sama anak-anak, bersama saudaranya, bersama abahnya, ayahnya, ibunya. Nah, dia sudah menahan lapar, dahaga, haus. Mendengarkan azan, terbenamnya matahari, dia makan, senang sekali. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan bahagia ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala karena membawa pahala yang besar. Dia senang ketika berbuka dan dia senang ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, membawa pahala yang besar. Wa li khulufi fami shaim, dan bau mulut orang yang berpuasa enggak enak. Perut kosong, bau anyir, bau yang tidak sedap. Sekian jam enggak ada sesuatu yang masuk ke dalam perutnya, lambungnya. Keluar uapan-uapan yang tidak nyaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa li khulufi misaimi, bau mulut orang yang berpuasa ahabbu 'indallahi min rihil misk." Lebih Allah Subhanahu wa taala cintai, senangi daripada bau misik. Misik ini minyak yang paling digemari di kalangan Arab adalah misik. Dan minyak yang paling digemari oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah misik. Baunya wangi, nyaman, enak, sedap. Bau orang yang berpuasa yang bagi kita enggak enak, lebih Allah Subhanahu wa taala cintai. Menunjukkan Allah cinta dengan ibadah ini daripada bau misik. Ini tiga fadilah dalam satu hadis. Kemudian fadilah yang ketujuh sebelum yang terakhir. Puasa ini memberikan syafaat kepada pelakunya. Puasa ini memberikan syafaat kepada para pelakunya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'an lil 'abdi yawmal qiyamah." Al-Qur'an dan puasa, keduanya akan memberikan syafaat kepada para pelakunya pada hari kiamat. Al-Qur'an dan puasa memberikan syafaat, pertolongan kepada para pelakunya. Al-Quran berarti yang baca. Berpuasa berarti bagi orang yang menahan lapar dan dahaga. Pada hari kiamat kepada hamba tersebut. Taqulu siyam puasa akan berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha mengetahui, maha kuasa. Untuk menjadikan amalan puasa berbicara. Allah subhanahu wa ta'ala maha agung. Mampu menjadikan ibadah kita ini kelak berbicara. Taqulu siyam, puasa akan meminta kepada Allah. Ya Rab, mana'tuhu ta'ama wasyahwa. Ya Allah, aku larang dia untuk menyantap makanan dan aku larang dia untuk menyalurkan syahwatnya. Karena berpuasa. Ini amalan berpuasa yang berkata. Aku larang dia dari makanan dan aku larang dia dari syahwatnya. Fasyafi'ni, fi, kasih aku izin untuk memberikan syafaat pertolongan kepada orang tersebut yang berpuasa. Begitu pula Al-Quran, bacaan yang kita lantunkan pun berkata. Ya Rab, mana'tuhu nauma billayli, ya Allah, aku larang dia untuk tidur di malam hari. Dia muraja. Dia rajin membaca Al-Quran, membaca tafsirnya di malam hari. Orang yang lain tidur, sibuk dengan HP, sibuk dengan Android. Dia pegang mushaf, dia baca. Ya Rab, mana'tuhu nauma billayl, aku larang dia bacaan Al-Quran untuk tidak tidur di malam hari. Fasyafi'ni, fi, kasih aku izin untuk memberikan syafaat kepada. Fayushafa'an, Allah subhanahu wa ta'ala berikan izin kepada keduanya. Kemudian memberikan syafaat pertolongan di satu zaman, di satu tempat, di satu waktu. Yang tidak bisa kita mendapatkan apapun melainkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Pahala puasa kita yang menolong hamba tersebut. Ini yang ketujuh. Yang pertama tadi apa? Perisai. Puasa adalah perisai. Yang kedua, sebab dijauhkan kita dari api neraka. Ini yang kedua. Kalau sudah dijauhkan dari api neraka, yang ketiga, dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang keempat, thullab al-ilm. Ya thullab al-ilm. Yang keempat, yang keempat, mendapatkan pahala yang besar. Yang kelima, merupakan, yang kelima apa? Mendapatkan dua kemenangan. Ananya yang lupa. Yang keenam, amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, mendapatkan syafaat. Mampu memberikan syafaat. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pintu surga karena ibadah ini. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pintu surga dari ibadah ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Dari sahabat Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan." Di surga ada satu pintu. Surga ada berapa pintu? Surga ada berapa pintu? Surga ada berapa pintu? Antum tahu. Kebanyakan antum tawadhu. Surga ada berapa pintu? 8 pintu. Ahsantum. Surga ada 8 pintu. Inna fil jannati baban, di surga ada satu pintu, maksudnya dari delapan tersebut. Satu pintu disebut dengan istilah Rayyan. Arti kata Rayyan dari bahasa Arab Ray, yang artinya mengalirkan. Mengalirkan air, pengaliran, namanya Ray. Di surga ada satu pintu yang namanya Rayyan. Yadkhulu minhu sa'imuna yaumal qiyamah. Yang mana pintu ini dimasuki bagi orang-orang yang berpuasa di dunia kelak pada hari kiamat. La yadkhuluna ahadun ghairuhum. Selain ibadah puasa, enggak ada yang masuk pintu ini. Jadi khusus. Pintu Rayyan dimasuki orang-orang yang gemar berpuasa. Selain amalan puasa, enggak masuk ke pintu ini. Fa'idha dakhala akhiruhum ughliqa. Kalau sudah orang terakhir yang masuk ke pintu ini ditutup. Surga ada delapan. Satunya namanya Rayyan, khusus ibadah puasa. Yang masuk kepada pintu tersebut, selainnya enggak ada. Mungkin masuk pintu-pintu yang lain. Kalau sudah orang terakhir masuk kepada pintu Rayyan ditutup. Fa'idha dakhala syariba. Yang masuk pintu ini, dia akan minum. Karena pahala, balasan, ganjaran bagi dia menahan dahaga di muka bumi. Masuk pintu tersebut, minum. Man dakhala syariba wa man syariba lam yatma' ba'dahu abada. Dan yang sudah minum dalam pintu Rayyan tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Masya Allah. Yang minum dari pintu tersebut tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Ini delapan poin dari fadilah keutamaan seorang hamba yang berpuasa. Ini faedah yang kedua atau poin yang kedua. Poin yang ketiga berupa pertanyaan kepada antum. Yang bisa menjawab angkat tangan. Kapan pertama kali diwajibkannya puasa Ramadan? Pada tahun berapa? Pertama kali diwajibkannya puasa Ramadan. Ahsantum barakallahu fikum. Pada tahun 2 Hijrah, di bulan apa? Di bulan apa? Tahun sudah dijawab, tahun 2 Hijrah. Di bulan apa? Tahunnya tahun 2 Hijri, betul. Ketika kaum muslimin sedang melaksanakan peperangan apa? Badr Al-Kubra. Diwajibkannya bulan apa? Anda dengar yang nyebutkan barusan. Siapa? Bulan apa? Tidak. Bukan Ramadhan. Di bulan apa? Gak akan lanjut sampai antum menjawab. Di bulan apa? Dicoba. Satu bilang Ramadhan. Gak. Di bulan? Sebulan sebelumnya. Ini bulan apa? Sya'ban. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kana farduhu fi Sya'ban. Diwajibkannya Ramadan pada bulan Sya'ban. Dikatakan kepada mereka wajib. Sehingga masuk Ramadan, mereka sudah berpuasa. Kewajibannya datang di bulan Sya'ban. Pertanyaan berikutnya. Ini masih faedah yang ketiga. Tahun 2 Hijri di bulan Sya'ban. Berarti Nabi alaihi salatu wasallam berapa kali berpuasa Ramadan seumur hidup beliau. Tinggal dihitung. Hah? Berapa kali? 15. 15, 10. Hah? Berapa kali? 9. Nah. Karena Nabi alaihissalatu wassalam meninggal di tahun berapa? Nabi meninggal di tahun berapa? Hah? Tahun 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nabi meninggal di tahun 11 di Rabiul Awal. Tidak sampai bulan Ramadan. Sehingga cuma 9 kali mendapati Ramadan. Oleh sebab itu Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan wa kana farduhu fi sana ats-tsaniyah min al-hijrah. Kewajiban Ramadan ini datang pada tahun 2 Hijrah. Wa tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi wafat. Wa qad shoma 9 Ramadan. Dan beliau sudah berpuasa 9 kali Ramadan. Ini faedah yang ketiga. Faedah yang keempat. Mana Abu Farras? Azan kurang berapa menit? Maghrib jam berapa ini? 5:30. Nah, faedah yang keempat, ikhwani afidhakumullah, marahil fardhiyati shiyam. Faedah yang keempat, waktu mepet. Ramadan, apa hukumnya? Kita buat faedah yang keempat, singkat saja kemudian kita akhiri. Kita lanjutkan nanti faedah yang kelima, faedah yang keenam setelah maghrib. Faedah yang keempat, ma hukmu siyam, apa hukumnya puasa di bulan Ramadan? Jawabannya, berpuasa di bulan Ramadan hukumnya wajib dari tiga sisi. Apa hukum puasa? Jawabannya wajib dari tiga sisi. Dari Al-Quran. Kemudian dari As-Sunnah. Yang kedua. Kemudian yang ketiga dari konsensus para ulama. Yang lebih dikenal dengan istilah Al-Ijma'. Sisi yang pertama Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Ayat 183. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Ya ayyuhal ladhina amanu, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan, dituliskan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, tujuannya agar kalian bertakwa. Dengan berpuasa akan menimbulkan pada diri kita sikap takwa. Ini dari Al-Quran. Dari As-Sunnah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar, hadis yang antum semuanya hafal, muttafaqun alaih, dari sahabat ibn Umar, buniyal islamu ala khams, ditegakkan Islam di atas 5 perkara, 5 pilar, 5 akar, 5 pondasi. Syahadatu an la ilaha illallah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa shaumi ramadhan wa hajjil bait. Persaksian tauhid, tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah. Kemudian menegakkan salat, zakat, puasa dan haji. Berarti puasa merupakan salah satu rukun Islam. Ini yang kedua. Sisi yang ketiga adalah konsensus para ulama. Waqad ajma'atil ummah ala wujubihi. Umat seluruhnya, kaum muslimin telah sepakat tentang wajibnya puasa. Dan yang menukilkan ijma' diantaranya Ibnu Hazm. Di dalam kitabnya Maratibul Ijma'. Di antara yang menukilkan ijma' kesepakatan para ulama tentang wajibnya berpuasa adalah Ibnu Hazm. Di dalam kitabnya Maratibul Ijma', begitu pula dinukilkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Disebutkan pula oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Mughni. Maka ikhwani afidhakumullah, man ankara wujubahu kafar. Karena puasa ini merupakan ijma' konsensus para ulama, yang mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadan, maka dia telah kafir. Li'annahu ankara amran ma'luman minad-dini bid-darurah. Karena dia telah mengingkari sebuah perkara yang sudah dikenal, diketahui di dalam syariat kita dengan jelas dan gamblang. Maka yang mengingkari kewajiban dengan mengatakan, bagiku puasa Ramadan gak wajib. Yang puasa bagus, yang gak puasa gak ada masalah. Kafir. Karena dia telah mengingkari perkara yang sudah dikenal dengan gamblang dan nyata di dalam agama kita. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada sesi yang pertama. Insya